Mitra Bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menegaskan dirinya setuju jika harga BBM dinaikkan asalkan pemerintah benar-benar telah melakukan banyak penghematan dengan memangkas anggaran kementerian. Sehingga bukan saja rakyat yang diwajibkan untuk berhemat serta menanggung dampak dari membengkaknya anggaran negara. Untuk membahas berapa banyak anggaran kementerian yang harusnya bisa dipangkas untuk menyelamatkan APBN, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, berapa banyak anggaran yang seharusnya bisa dihemat? Banyak itu, kalau kita buka itu kan aneh-aneh itu. Renovasi gedung tiap tahun, interior diganti-ganti, itu aja sudah berapa miliar, luar biasa itu. Itu baru yang ketahuan ke publik. Dan ada etos harusnya ya, ada falsafah dari setiap pemegang keputusan di dalam birokrasi itu, ya dia harus mengabdi. Ini enggak kan, gimana caranya dapat anggaran segede-gedenya terus dia dapat hal yang lukratif, yang imbalan pada level pribadi dan kelompok yang sangat besar gitu. Enggak ada itu pengabdian kolektif, pengabdian individual. Jadi pengalaman saya loh ya, saya PNS, jadi saya tahu yang namanya etos pengabdian itu nggak ada lagi sama sekali. Nah, menurut visi Bapak, berapa persen penghematan yang bisa terjadi, Pak Her? Itu bisa sampai 40% itu. Tanpa mengurangi efektivitas organisasi birokrasi, tanpa mengurangi output target dari katakanlah DIPA atau organisasi birokrasinya itu sendiri. Contoh nih, kalau ada proyek, saya biasa nge-sub, misalnya ya, kita subkon ini karena kami, kalau saya punya perusahaan kecil gitu, nge-subkon itu dipotong 30%, bahkan kadang-kadang 40%, 30% aja, itu masih bisa sesuai spek, masih untung sedikit-sedikit saya, masih bisa ngasih makanan banyak, makan banyak orang, setelah dipotong 10%. Artinya apa? Kalau seluruh proyek-proyek seperti itu diturunkan 30%, tapi tidak ada high cost ekonomi, tidak ada pungutan kiri-kanan, tidak ada beban tambahan pungli ini itu segala macam, itu masih sama hasilnya. Ini kan high cost ekonomi itu yang membuat itu. Dan itu yang tidak mau dihemat oleh pejabat sekarang. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.